Lagunya buat Bara Ekstrim, Cong yang jusnya nanti ditunggu aja. Nanti keluar pokoknya lagunya ya. Dia terus sejati. Yoga Putra Kembang Borondo sejati, lagunya Borostim. Lagu Deceru. Jatuh air mataku bila ku ingatmu, ku teringat masa-masa indah denganmu. Rasa tulus cintamu pada diriku masih terasa di hatiku. Thank you. curhat yang sudah dikeluarkan. Ya betul Dot. Ya. Siapa yang curhat Dot? Dot kan Dot yang nyanyi. Oh, ya. Ya bang kamu udah tinggal rapi.